sering kita melar ke pamajikan ke eling-eling. Aduh walai yo sabono teing indit isu ngurumui ke subuh siram jangan buka kentulah teroba. Kuain serakin, naik mana kau indah. Jari, jari, jari.